Sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi. Siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Saya Sampai kapanpun, sampai kapanpun. Maafkan aku yang tak sempurna untuk dirimu. Usailah sudah sampai kapanpun, sampai kapanpun. Maaf.